الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali melalui radio yang kita cintai, Ismail Radio. Mudah-mudahan pertemuan kita melalui radio ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mendengar mendapatkan pahala dan mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, ke jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, bukan jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Karena inilah yang senantiasa kita minta ketika kita salat, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan para nabi yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan bukan jalan-jalan syaitan, bukan jalan-jalan orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan lalu kita telah memasuki dosa besar meninggalkan zakat, yaitu dosa besar yang kelima. Sekarang kita masuk dosa besar yang keenam, yaitu berbuka puasa pada hari bulan Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan. Dosa yang keenam, berbuka puasa pada hari di bulan Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan. Karena kita ketahui, para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah salah satu bentuk syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat kepada diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai akhir umat ini, sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun diberikan balasan disebabkan kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena ini sebuah kewajiban, sehingga setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan, ikuti puasa tersebut pada bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau meletakkan dosa besar yang keenam adalah berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa sebab. Tidak ada sebab, ya, tidak sakit misalnya, tidak safar, ya, kemudian ia berbuka disebabkan karena malas, ya, disebabkan karena menyepelekan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia telah melakukan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Beliau membawakan sebuah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian semuanya as-siyam, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Maksudnya Allah mewajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah juga mewajibkan terhadap atau kepada orang-orang yang sebelum kalian. Alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah melanjutkan, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar, yaitu beberapa hari tertentu, ayyaman ma'dudat, beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya pada hari-hari yang lain ketika tidak berpuasa. Para pendengar sahabat Ismail Ladio yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala di atas, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua orang-orang beriman, ya, khusus, ya, panggilan ini dikhususkan untuk orang-orang beriman, ya, panggilan berpuasa dikhususkan bagi orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ini bentuk, ya, panggilan dari Rabb kita semua agar kita, ya, mendatangi panggilan tersebut. Allah memanggil kita orang-orang beriman supaya kita mendatangi panggilan tersebut, ya, mendatangi dengan apa? Dengan cara kita semua melaksanakan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, melanjutkan, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan, ya, kepada kalian berpuasa. Setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil, kemudian Allah menjelaskan dan mewajibkan tentang puasa di bulan suci Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan sudah kita jelaskan tadi bahwasanya puasa, ya, berpuasa telah diwajibkan, telah diwajibkan sebelum umat-umat kita, ya. Telah diwajibkan kepada umat sebelum kita. Ya, bahwa Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi-Nabi terdahulu pun telah diwajibkan untuk berpuasa. Akan tapi, tata cara puasanya, ya, waktunya berbeda. Jika mereka sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mulai berpuasa dari waktu Isya sampai ketemu Isya. Ya, tentu ini sangat berat sekali. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa hanya dari ya terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ya. Ini sangat sangat ringan sekali. Akan tetapi terkadang ya meskipun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keringanan kepada umat ini, di sana masih banyak orang-orang yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Ya, padahal mereka mengetahui tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ya. Semua kaum muslimin telah mengetahui tentang rukun Islam tersebut. Ya. Tidak ada sepertinya orang-orang Islam yang tidak mengetahui tentang kewajiban puasa. Akan tetapi, ya, kadang mereka meninggalkan puasa disebabkan karena kemalasan mereka. Disebabkan karena godaan syaitan di tengah hari. Ya, betapa banyak kita terkadang melihat di luar sana, di waktu bulan Ramadan, ya, mereka tidak malu-malu, ya, makan di pinggir jalan atau merokok, padahal mereka tidak sedang safar, tidak pula sedang ya sakit. Nah, ini peringatan untuk bagi kita semua bahwasanya dosa besar ya adalah meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah memahami semua tentang ya pengertian puasa menurut bahasa dan istilah insyaallah. Ataupun secara bahasa ya shaum atau siam adalah menahan diri. Baik itu menahan dari bicara, menahan dari tidur. Itu makna menurut bahasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, Allah berfirman, inni nazartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernazar saum, yaitu tidak berbicara. Ya, saum tidak berbicara, menahan. Adapun menurut ya, istilah syariat, puasa ialah imsak anil aqli wasyurbi wal jima'i wa ghairiha mimma warada bih fi an-nahari ala wajhi al-mashruq wa yatba'u dhalika al-imsak 'ani al-lagwi war-rafathi wa ghayriha min al-kalam al-muharram wal-makruh fi waqtin makhsusin bi syara'it makhsusah. Itu pengertian puasa menurut syariat, ya, menurut para ulama fikih, ya, sebagaimana dibawakan dalam kitab Subulus Salam, yaitu menahan diri dari makan, ya, menahan diri dari makan, kemudian menahan diri dari minum, kemudian menahan diri dari melakukan hubungan dan lain-lain, ya, yang diperintahkan sepanjang hari, ya, dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, ya, tentu dengan sesuai yang disyariatkan. Dan disertai pula menahan dari perkataan sia-sia. Jadi di bulan suci Ramadan kita pun selain dilarang untuk makan, kemudian dilarang untuk minum, berhubungan, dan kita pun dilarang untuk ya berkata yang sia-sia. ya, atau perkataan yang diharamkan pada waktu-waktu tertentu dan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan, ya, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya puasa, ya, artinya adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan dari mulai terbit matahari, fajar, dari fajar sampai terbenam matahari, ya. Dan dia pun harus menjauhkan dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa atau menghapuskan pahala puasa tersebut, ya. Itu menggibah, ya, membicarakan orang lain, menyakiti orang lain, atau melakukan hal-hal yang sia-sia. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan kewajiban puasa ini diwajibkan bagi kaum muslimin, ya, yang ia sudah balik, yang sudah balik. Adapun anak-anak, maka tidak diwajibkan, anak-anak yang belum balik tidak diwajibkan untuk berpuasa. Akan tetapi ketika ia ingin berpuasa, maka tidak dipermasalahkan. Kemudian di sana, ya, ada hukuman dari orang-orang yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Ada hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana sebuah hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali bin Abi Thalib mendatangi seorang atau didatangi oleh seorang laki-laki, ya, yang ia berbuka puasa di bulan Ramadan. Hadisnya dari Atha' bin Marwan dari ayahnya, "Inna Aliya bin Abi Thalib atiya bin Najashi qad syaraba al-khamra fi Ramadan. فضربه ثمانين ثم ضربه من الغد عشرين قال ضربنا العشرين لجزائك على الله وإفطارك في رمضان." Ini hadis tentang, maaf ya, ini asar dari Ali bin Abi Thalib, ya, ketika ada orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, seorang Najasyi, ya, An-Najasyi, bukan Raja Najasyi, ya, tapi seorang sahabat, ya, namanya adalah Qais bin Amr Al-Hadisi. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, menghukum cambuk kepada laki-laki tersebut, kepada An-Najasyi, disebabkan ia meminum khamar di bulan suci Ramadan. Maka Ali pun mencabut sebanyak 80 kali cambukan. Kemudian pada hari esoknya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mencabut sebanyak 20 kali, ya. Sebabkan ia berbuka puasa di bulan Ramadan. Sebabkan ia berbuka puasa di bulan Ramadan. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Pukulan ini yang 20 kali disebabkan, ya, karena engkau melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau berpuasa di bulan suci Ramadan." Ya, itu hukuman dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika beliau memimpin, ya, tatkala ada seseorang yang berbuka puasa di bulan Ramadan. Maka, ya, ini kewajiban seorang amir, kewajiban seorang pemimpin, ya. Bagaimana Ali melakukan hal tersebut kepada rakyatnya, ya. Perlu kita contoh ketegasan Ali bin Abi Thalib dalam menghukum dalam menghukum rakyatnya. Ya, beliau tidak segan-segan untuk menghukum rakyat yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cambukan sebanyak 20 kali. Para pendengar Ismail radhiyallahu anhu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita perhatikan bahwasanya hukuman cambuk di sini ada batasannya. Ketika seorang pemimpin mengetahui bahwasanya di sana ada ya rakyatnya yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka boleh ia memerintahkan ya bawahannya untuk menghukum dengan cambukan, dengan syarat ya si pencambuk tadi berniat mencambuk tersebut karena Allah Subhanahu wa taala memberi sebuah hukuman. Ya, bukan ingin menyiksanya, bukan pula ingin membunuhnya. Ya, akan tapi dalam rangka memberikan jera, ya, dan dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya, cambuk tersebut ketika ia memukul maka tidak boleh terlalu keras, ya, dan tidak boleh juga terlalu lembek. Kalau terlalu pelan maka tidak jera. Kalau terlalu keras maka akan menyiksa. Maka yang benar ketika seorang mencambuk ya orang yang berbuat salah adalah dijelaskan oleh para ulama ahli fikih, ya, ia tidak sampai membuka ya ketiaknya besar-besar, ya, karena kalau sampai ia membuka atau mengangkat ketiaknya ya besar, maka itu menunjukkan bahwasanya pukulannya sangat menyakitkan. Itu yang perlu diperhatikan dalam menghukum. Para pendengar sahabat Ismail Radio rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan firman-Nya, ya. Telah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, sebagaimana diwajibkan pula atas umat-umat sebelum kalian. Dan kita sudah jelaskan bahwasanya puasa pun telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Kemudian di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang ancaman ya orang-orang yang meninggalkan atau berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Rasul bersabda, "Man aftara yawman min Ramadan min ghairi ruqsah laqiyallahu bihi wa in shama ad-dahra kullah in syaa'a ghafara lahu in syaa'a 'adzaba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuka sehari ya dari puasa Ramadan dengan tanpa uzur, ya, berbuka puasa pada hari bulan Ramadan dengan tanpa uzur, maka dia bertemu Allah Subhanahu wa taala ya dengannya walaupun ia berpuasa setahun penuh. Ia meninggalkan puasa di bulan Ramadan kemudian ya dengan sengaja, kemudian dia berpuasa setahun penuh ya, kemudian ia meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka puasa tersebut ya tidak akan bisa menutupi ya puasa satu hari yang ia tinggalkan ya, atau yang ia batalkan disebabkan ya karena kemalasannya atau tanpa sebab syar'i. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syaa'a ghafara lah, in syaa'a 'adzaba." Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya, ya, mengampuni orang tadi yang ia berbuka puasa di bulan suci Ramadan tanpa uzur. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksanya. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun hadis ini dinyatakan oleh Syekh Nasiruddin Albani adalah hadis yang dhaif, akan tapi di sana ya ada penguat hadis yang semakna dengan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Dan tapi kita ambil hikmah dari hadis tersebut, ya, karena ada penguat dari hadis yang lain, bahwasanya ya kita jangan bermain-main ya atau bermudah-mudahan dalam masalah membatalkan puasa tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama Islam. Ya, karena di sana juga ada hadis yang sahih yang semakna dengan hadis yang tadi kami sebutkan. Man aftara yawman min Ramadan muta'ammidan lam yaqdihi abadan tulud dahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuka sehari dari puasa bulan Ramadan dengan sengaja, berbukanya dengan sengaja, ya, maka puasa setahun penuh tidak bisa menggantikannya. Ya, perlu diperhatikan, ya, yaitu orang yang berbuka puasa di bulan suci Ramadan ya dengan sengaja, ya, dengan sengaja. Adapun ketika ia lupa, ya, di siang hari bolong misalnya, ya, istrinya sudah masak, ada makanan di sana, dia pulang kerja, kemudian makan dan minum sampai kenyang. Ya, ketika sudah kenyang, dia tersadar bahwasanya dia sedang puasa. Maka perkara ini berbeda. Ya, perkara tersebut karena lupa, maka tidak dihukumi oleh syariat Islam. Adalah itu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia lupa, kemudian makan, minum, kenyang. Itu adalah rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Adapun dalam hadis tadi yang kami sebutkan, yaitu muta'ammidan, dengan sengaja, ya, di bulan suci Ramadan berbuka dengan sengaja, maka tidak bisa, ya, ditutupi dengan puasa walaupun ia puasa setahun penuh. Ya, ini salah satu penekanan, ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalatu wassalam, agar kita, ya, sekali lagi jangan bermain-main dalam masalah puasa. Karena kita tahu puasa adalah rukun Islam, ya, yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk rukun Islam yang kelima. Ya, termasuk rukun Islam yang kelima. Dan hukuman bagi mereka yang berbuka puasa pada hari di bulan Ramadan tanpa sebab, ya, sudah kita jelaskan bagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada juga di sana perkataan atau fatwa dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ya, beliau mengatakan tentang orang yang meninggalkan puasa. Ya, beliau bagi dua keadaan. Ketika seorang meninggalkan puasa disebabkan, ya, karena ia tidak meyakini bahwasannya puasa di bulan Ramadan adalah sebuah kewajiban, ya, tidak meyakini bahwasannya puasa itu wajib, maka dia telah kufur, ya, telah keluar dari agama Islam. Ya, karena ketika seorang meyakini syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, ya, melaksanakan zakat, akan tapi dia ingkar dengan satu syariat, ya, syariat puasa misalnya, maka dia tidak dianggap sebagai orang Islam. Atau seorang yang meyakini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menciptakan, Allah Maha pemberi rizki, ya, tapi dia tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu ilah yang berhak diibadah saja. Ya, di samping dia beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada yang lain. Maka ini pun tidak dianggap sebagai orang-orang Islam. Ya, karena dia telah mengingkari sebagian dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita perhatikan, ya, perlu kita perhatikan apa-apa yang dapat menyebabkan, ya, hancurnya keimanan seseorang, ya, atau batalnya keislaman seseorang. Ini perlu kita perhatikan. Kadang walaupun kita sudah bersyahadat, ya, bersyahadat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, namun kita, ya, tidak meyakini satu syariat yang dibawa oleh Nabi kita, maka keimanan kita pun dipertanyakan. Oleh karenanya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang mereka tidak meyakini kewajiban berpuasa, maka dia telah keluar dari agama Islam. Adapun ketika ia berpuasa, tidak berpuasa, dan tapi ia masih meyakini bahwasanya puasa itu adalah syariat Allah dan wajib bagi kaum muslimin, maka ia tidak dihukumi kufur, ia tidak dihukumi keluar dari agama Islam, dan tapi dia termasuk dari orang-orang yang fasik atau melakukan dosa besar. Pada pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita membacakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban puasa di bulan suci Ramadan, dan kita sudah jelaskan juga hukuman bagi orang-orang yang berbuka puasa. Ya, jadi dalam bab ini dijelaskan berbuka puasa di bulan suci Ramadan, tetapi di sana mencakup juga bagi orang-orang yang tidak mau berpuasa. Ya, sama sekali tidak mau berpuasa. Tidak hanya bagi orang-orang yang berpuasa, kemudian mereka berbuka di tengah hari. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan dari kewajiban puasa adalah agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendidik kita di bulan suci Ramadan, menahan rasa lapar, menahan rasa haus, menahan dari berkata-kata kotor, dari perkara-perkara yang sia-sia. Ya, itu tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang bertakwa, ya, maka dia akan menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, karena bulan puasa di bulan suci Ramadan memang berat sekali jika kita tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan berpikir, ya, untuk apa kita berpuasa? Ya, hanya menahan rasa lapar, rasa haus. Itu pemikiran orang-orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti orang-orang kafir. Ya, ia tidak meyakini keutamaan berpuasa. Tidak meyakini bahwasanya di sana ada pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala tentang, ya, orang-orang yang mengerjakan puasa. Tidak meyakini bahwasanya puasa kelak akan menjadi syafaat baginya pada hari kiamat. Ya, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ya, ia meyakini bahwasanya ketika ia melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, ia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebabkan ia mengamalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Ia meyakini bahwasanya kelak puasa akan menjadi syafaat baginya pada hari kiamat. Maka rasa haus, rasa lapar, dan kesabaran di bulan suci Ramadan adalah sebuah pelajaran baginya, tarbiyah baginya, karena ya baginya ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, ya. Kebahagiaan yang pertama ketika ia berbuka puasa di bulan Ramadan. Ya, dan kita merasakan bagaimana nikmatnya ketika kita meminum air putih, ya, saat berbuka. Itu sudah terasa nikmat sekali. Kenapa? Karena, ya, dari terbit fajar kita sudah diperintahkan untuk menahan makan dan minum, ya. Kemudian di siang hari cuaca panas. Nah, ketika kita minum maka hilang semua, ya, rasa letih tersebut. Maka yang kita dapat adalah kenikmatan saat berbuka. Kemudian kenikmatan yang kedua kata Nabi, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang kita belum merasakan, bagaimana kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua berharap, para pendengar dan saya, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita merasa puas dengan amalan kita. Dan inilah ciri khas orang-orang yang beriman. Ciri khas orang-orang yang beriman, yang mereka itu rindu dan senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang, ya, maka kita menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan tentu, ya, orang-orang yang bertakwa sangat banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keuntungan bagi mereka semua. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an surga, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi, mu'iddat lil muttaqin, dikhususkan bagi Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ketika kita memiliki, ya, tanah di dunia ini beberapa hektar saja, kita sudah merasa dan merasa puas bahwasanya kita memiliki, ya, tanah yang begitu luas dengan tanam-tanaman. Lalu bagaimana ketika Allah menyiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang mau menjalani perintah Allah dengan ikhlas, ya, disiapkan baginya surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Belum lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wama yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ini bagi orang-orang yang bertakwa. Orang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan keluar baginya. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, ya, yakin dengan seyakin-yakinnya, ya, inna wa'adallahi haq, bahwasanya janji Allah itu pasti benar. Jadi kita bertakwa menjalani perintah Allah, insyaAllah semua kesulitan yang kita hadapi, kesempitan hidup, ya, susahnya rizki, susahnya ma'isyah, itu semua akan dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tugas kita bertakwa menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan perintah Allah, ya, salah satunya dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Biar Allah berfirman tentang orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan baginya kemudahan, ya. Kemudahan dalam kesempitan, ya, kemudahan dalam segala urusan dunianya. Insyaallah ketika kita bertakwa, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita semua. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita semua dalam Al-Qur'an. Ya, jika sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, insyaAllah Allah akan berikan kepada mereka keberkahan. Allah akan berikan kepada mereka kenikmatan. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau sekiranya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah desa, sebuah kota, beriman dan bertakwa. Jadi syaratnya beriman kepada Allah, ya. Orang-orang berimannya sudah memiliki, ya, ciri khas. Ketika mereka dipanggil oleh Allah, mereka bergegas datang. Ketika Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, mereka bergegas melaksanakan puasa dengan iman mereka. Kemudian syarat yang kedua, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ardh, kata Allah. maka kami bukakan kata Allah pintu-pintu keberkahan, rezeki-rezeki dari langit dan dari bumi, ya. Dari langit berupa Allah turunkan hujan, kemudian dari bumi Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ya, disebabkan apa? Ketakwaan mereka dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka bersyukurlah kita semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala didik dan bimbing kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Walaupun kita tidak mengakui bahwasanya kita adalah orang yang bertakwa, tapi mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah, ya, ke arah dan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua bisa kita lihat, ya, dari tanggapan kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memerintahkan kepada kita sebuah syariat, maka kita akan bergegas untuk melaksanakannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita dengan larangan, kita akan, ya, segera untuk meninggalkan. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan lanjutkan tentang besar-besar yang keenam ini, yaitu berbuka puasa pada hari di bulan suci Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah dan senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.